Merujuk kepada International Council of Archive, arsip adalah suatu upaya pencatatan aktivitas manusia yang dilakukan secara sengaja, karena aktivitas tersebut dianggap layak untuk dicatat serta memiliki nilai dalam jangka waktu yang panjang. Dengan keberadaan arsip, kita bisa melihat situasi pada masa lalu secara komprehensif. Arsip juga memberikan kita kemampuan untuk mengambil sikap pada hari ini. Karena dengan mengetahui suatu peristiwa pada masa lalu, tentu akan memberikan pengaruh bagi diri kita dalam mengambil keputusan di hari ini.